Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardo. Apa irabnya samawati? Amam. Kursinya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit-langit dan bumi. Apa irabnya? Apa Khalid? Jad maf'ulun bihi. Jadi kursinya Allah subhanahu wa ta'ala, hu kembali kepada Allah, dan ini sebagai rabit dari jumlah sebelumnya, karena kalau enggak ada domir hu ini maka menjadi jumlah ajnabiyah. Karena dari awal memberitakan tentang Allah, Allah la ilaha illahu al hayyul qayyum, Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biidznihi, Allah wasi'a kursiyyuhu as samawati wal ardo. Jadi supaya berita itu tidak menjadi kalimat yang asing, harus ada rabit. Demikian juga kalau kamu memberitakan sesuatu harus ada rabitnya, kalau enggak dia menjadi jumlah yang asing. Seperti Zaid itu, Muhammad sedang berdiri, ini jumlah asing. Perhatikan, Mam. Kalau kamu ngomong itu Zaid, Zaid itu Muhammad sedang berdiri, maka kalimat Muhammad sedang berdiri itu dihukumi asing, enggak ada hubungannya dengan Zaid, enggak boleh seperti itu. Paham? Tapi harus bilang gini, Zaid itu Muhammad sedang berdiri di depannya. Nah, ada balik lagi, ada penghubung ke Zaid lagi, biar enggak menjadi jumlah ajnabiyah. Ayo anak-anak, anda baris, anda duduk. Maka kursi yuhu hu di sini sebagai rabit jumlah ini supaya tidak menjadi jumlah ajnabiyah. Paham? Jadi sebenarnya itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Allahu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita memberitakan tentang Allah, Allah itu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, dan Allah itu al hayyul qayyum, dan Allah itu tidak pernah diambil oleh rasa kantuk dan tidur, dan Allah itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya, dan Allah itu kursinya meliputi langit dan bumi. Gitu. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang kursi, kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan anak-anak, kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi maknanya diketahui, ya kursi, tapi bentuknya, hakikatnya jangan dibayangkan seperti kursi yang ada di dunia ini. Paham? Makna kursi kita ketahui, kursi ya kursi, tapi apakah persis bentuknya seperti di dunia ini, ini kita gak bisa membayangkannya karena gak ada dalil yang menjelaskannya. Dan kursi wasi'a kursiyuhu, ini termasuk idhafatul makhluk lil khaliq, karena kursi itu makhluk. Kursi bukan termasuk sifat-sifatnya Allah, tapi kursi adalah makhluk. Maka ini adalah diidhafahkan idhafatul makhluk ilal khaliq, kursinya Allah. Idhafahnya makhluk kepada khaliq. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri yukhbiru ta'ala an idhami makhlukatihi. Allah di sini memberitakan tentang besarnya makhluknya Allah. Kursi itu besar sekali. Kursi itu besar sekali. Dikatakan dalam ayat ini kursi itu lebih luas meliputi langit dan bumi. Langit-langit sakmene ambane kabeh, ambek bumi iki sak gedenan kursi. Sepira terusan gedene mari. Kau wedi. Wa minha kursiyu, di antara makhluk Allah yang terbesar, makhluk-makhluk Allah yang besar adalah kursi. Jadi kita harus beriman, kita harus percaya di sana ada kursi, di atas langit ada kursi. Tapi piye modele kursi iku, bentuke piye, sikile papat atau sikile enam, kita enggak tahu. Ya Najib, paham? Harus paham Najib ya. Di atas langit sana ada kursi. Tapi kursi kayak apa kita enggak tahu ya. Yang jelas ada kursi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-kursiyyu mawdi'ul qadamain. Kursi itu sebagai tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada isbat dua kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana bentuk kakinya Allah kita enggak tahu. Yang jelas kita menetapkan sifat, menetapkan makna. Adapun tentang kaifiyah enggak kita tetapkan, kita enggak tahu. Wal arsyu la yuqdaru qadruhu, sedangkan arsy tidak bisa diperkirakan seberapa besarnya. Arsy jauh lebih besar dari kursi. Jadi langit dan bumi dibanding dengan kursi jauh besaran kursi. Kursi dibanding dengan arsy besaran arsy tidak bisa dibandingkan. Asar ini ucapan Ibnu Abbas, ini rawahu Ibnu Huzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah Muhammad Ibnu Ishaq, kunyahnya Abu Bakar. Ibnu Huzaimah namanya Muhammad Ibnu Ishaq Abu Bakar. Fit Tauhid, dalam kitab beliau At-Tauhid Al-Mujadal Awal Sofha Mi'ataini wa Thamaniyatin wa Arba'ina. Wa Ibn Abi Syaibah, diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Abi Syaibah, sama kunyahnya Abu Bakar. Abdullah Ibn Muhammad Sahibul Musannaf Ibn Abi Syaibah kunyahnya adalah Abu Bakar Abdullah Ibn Muhammad. Iki lah nak, iki lah. Langsung isin. Teka-teka melayu dikirani Malik. Wa Ibn Abi Syaibah bil Arsy, dalam kitab beliau Al Arsy Safha 90. Wa Ad-Darimi, Al Imam Ad-Darimi namanya Uthman bin Sa'id, Abu Sa'id Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi namanya Uthman bin Sa'id Abu Sa'id. Firrat al-Mirrisi, dalam kitab beliau Ar-Rad khusus bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi dari kalangan Mu'tazilah. Dibantah oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Ar-Rad al-Mirrisi. Uthman ibn Sa'id. Seperti ini kita bantahan untuk menjelaskan kebenaran. Ini sudah ma'hud semenjak kita, semenjak salaf. Sudah biasa, sudah lumrah. Nah, kalau zaman dulu gubris omongannya orang-orang. Oh, ngaku benar sendiri. Oh, mengaku baik sendiri. Oh, mengaku gini. Gak punya perasaan, gak punya ini. Kalau seandainya kok sungguh ulama dulu itu gubris omongannya orang-orang zaman sekarang. Ngak-ngi, ingak-ingi, ingak-ingi. Ya agama ini gak akan sampai kepada kita. Paham? Seandainya ulama dahulu itu menggubris omongannya orang-orang seperti zaman sekarang. Mengaku pintar sendiri, mengaku benar sendiri. Jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Kok sungguh ulama itu kan biyen niku gubres, gugu omongan koyo ngene iki, agama iki ganjok-ganjok dhewek. Tidak akan sampai kepada kita. Tapi ulama enggak pernah gubres omongan-omongan seperti ini. Omongan-omongan seperti itu kayak rumbuk. Dibantah itu juga enggak layak, dibiarkan itu kok ngerusoi. Itu. Omongannya manusia zaman sekarang yang hanya modalnya melulu perasaan. Katanya kalau ada orang menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan, katanya mengaku benar sendiri. Suka menghujat, suka menghakimi. Seandainya ulama dahulu gubris omongan-omongan seperti ini, ya agama ini enggak sampai kepada kita. Hilang kayak niko wisan. Sudah hilang, sudah musnah dari dulu. Akan tetapi para ulama enggak pernah menggubris omongan-omongan seperti ini. Tetap menyuarakan kebenaran. Supaya tetap utuh agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus dengan ikhlas. Ini. Makanya adanya kitab Hudud, bantahan-bantahan terhadap akidah-akidah yang menyeleweng. Bukan kok mananya ulama itu sombong, ulama itu ngaku benar sendiri, ulama itu ngaku suci. Itu omongan-omongan yang rumbuk. Tahu rumbuk? Larahan. Sampah. Itu. Seandainya ulama dahulu itu gugu, ngegubris omongan-omongan seperti ini. Gubris omongan-omongan hanya yang bermodalkan perasaan seperti ini. Ya agama ini enggak akan sampai kepada kita. Sudah musnah dulu-dulu dari dulu. Makanya sekarang juga jangan gubris omongan-omongan seperti ini. Omongan-omongan seperti itu anggap seperti larahan. Anggap saja seperti sampah. Yang hanya menjadi penghalang. Hanya menjadi kotoran di tengah jalan. Wa Abdullah bin al-Imam Ahmad dan juga Abdullah anaknya Imam Ahmad di sunnah dalam kitab beliau sunnah safha 500 wa 86 wal Hakim al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim fil Mustadrak bi raqam tadi itu bi raqam ya bukan safha semenjak Ibnu Abi Syaibah fil Arsy birakam karena kitab para ulama dahulu kitab yang berbentuk hadis jadi enggak pakai halaman tapi langsung pakai rakam pakai nomor hadis tadi juga fi sunnah itu juga pakai nomor bukan halaman bukan shafah tapi birakam wal hakim bil mustadrak birakam thalathi alfin wa mi atin wa sittata asyara wa sahahu ala syarti syaikhaini wa wafaqahu adh-dhahabi dan al-imam al-hakim wa sahahu di sini fa'ilnya kembali kepada hakim mensahihkan asar tersebut asarnya Ibn Abbas ini dikatakan sesuai dengan syaratnya syaikhain dan juga didiamkan oleh al-imam adh-dhahabi kunyahnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad al-imam adh-dhahabi Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad julukannya Syamsuddin Az-Zahabi. Demikian juga wasahahu al-Imam Al-Albani, Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani. Siapa yang tahu kunyahnya Syekh Al-Albani? Kalau enggak salah Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah gitu. Kunyahnya Syekh Al-Albani. Beliau masyhur dengan julukan Al-Albani atau Muhammad ibn Nasiruddin. Muhammad ibn Nuh Nasiruddin julukannya ya Naam jazakallahu khairan. Muhammad ibn Nuh julukannya Nasiruddin Al-Albani fi Mukhtasaril Ulum bi raqam 1002 bi raqam 102 wa Ahmad Syakir Muhammad Syakir dari ulama ahli hadis di zaman kita ini salah satunya adalah Ahmad Syakir beliau sudah meninggal dari Mesir. Fi umdati tafsir al-mujallad tsani safha 163. Jadi asar Ibn Abbas ini disahihkan oleh para ulama. Mauquf sampai Ibn Abbas tapi memiliki hukum rafa karena seperti ini enggak mungkin dikatakan oleh imam, enggak mungkin dikatakan oleh Ibn Abbas pakai akal. Dari mana tahu kursi itu adalah tempat dua kakinya Allah kalau enggak dari Nabi gitu loh. Jadi walaupun asar seperti ini dihukumi mauquf ucapannya sahabat tapi memiliki hukum rafa, hukum hadis karena enggak mungkin dibicarakan pakai akal. Waqala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, al-kursiyyu mawdi'ul qadamain. Kursi tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu atitun ka'atitir rahl, dan arsy al-kursi memiliki suara, atit itu suara benda. Seperti gerek-gerek itu namanya atit. Suara dari setiap benda yang bergesek. Seperti ka'atitir rahl, seperti suaranya ini apa? Joknya kendaraan, kuda dan unta dan misalnya apa namanya? Pelana. Itu. Jadi memiliki bunyi, kursi itu memiliki bunyi, kata Abu Musa al-Asy'ari. Atsar ini rawahu Abdullah bin Imam Ahmad fi Sunnah bi raqam 588 wa Ibnu Abi Syaibah fil Arsy, Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Arsy bi raqam 60 wa Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir namanya, Abu Ja'far At-Tabari. Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari. Al-Mujallad Ar-Rabi, Safhah 538. Wal-Baihaqi, Abu Bakar, Ahmad Ibnu Husain. Al-Baihaqi, Abu Bakar, Ahmad Ibnu Husain. Fil asma' wa sifat bi raqam 859 wa ghairuhum, dan juga para ulama yang lain. Wa sahaha isnadahu Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, pensyarah Shahih Bukhari, Abdul Fadl Ahmad Ibnu Ali, kunyahnya Abdul Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Fil Fath, dalam Fathul Bari, Al-Mujallad Al-Thamin Safhamiyah Wadis Adin Wadis Ina Wal Albani, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani Fi Mukhtasar Al-Ulu Biraqam 123 Ila 124. Jadi ada dua asar di sana, ada dua asar yang mauquf, satunya dari Ibnu Abbas, satunya dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kedua-duanya disahihkan oleh para ulama. Kedua-duanya menetapkan bahwasanya kursi adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana peletakan kakinya Allah di atas kursi, bagaimana modelnya, bagaimana gambarannya, ini kita stop. Kita enggak ke situ. Qala wa hadhanil atharan wa hadhanil atharani lahumu hukmu rafa. Dua atsar ini memiliki hukum rafa, yaitu hukum hadis. Karena tidak mungkin dibicarakan pakai akal. Wa yadullani ala isbatil qadamaini lillahi ta'ala, dan menunjukkan tentang tetapnya dua, sifat dua kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya dua kaki. Paham? Lek, Allah itu punya dua kaki. Tapi kalau kamu ditanya bagaimana dua kakinya Allah, jawabannya gimana? Tidak. Tidak tahu. Ya, yang jelas Allah punya dua kaki. Tapi kalau kamu ditanya bagaimana kakinya Allah, bilang wallahu a'lam. Ya. Anak-anak gitu ya. Allah punya dua tangan. Allah punya dua kaki. Tapi kalau ditanya bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, kita enggak tahu. Tapi kalau tanya tangan itu apa, kaki itu apa, tahu? Ya tahu. Tangan ya tangan, kaki ya kaki, mafhum. Tapi bagaimana bentuknya? Ini kita enggak tahu, karena kaki sesama makhluk saja sudah beda. Kakinya jangkrik sama kakinya radit sama enggak? Enggak sama. Nah itu, sama-sama namanya kaki, tapi bentuknya, ukurannya, sifatnya, warnanya enggak sama. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kaki. Yang bilang itu bukan kita, tapi dari adillah, dari dalil. Kalau orang musyabbihah, wah mereka enggak berani bilang gitu. Allah punya dua kaki. Astagfirullah. Astagfirullah nyebut. Langsung kumat. Obatnya langsung teh. Itu, langsung bingung, demam langsung. Karena enggak paham dalil. Karena pikirannya, pemikirannya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak. Tidak terima dengan dalil. Kalau orang seorang sunni salafi dengar seperti itu langsung paham. Karena tahu yang bilang seperti itu adalah Rasulullah. Enak-enak saja, terima saja. Karena sudah tahu kaidahnya. Adapun orang kalau memiliki penyakit musyabbiha, kalau dibilang seperti itu, Allah punya dua kaki, Allah punya dua tangan, langsung kumat. Greges kabeh awake langsung demam. Alergi langsung. Itu. Wa ala hadza daraja ahlussunnah, sesuai dengan pendapat inilah ahlussunnah seluruhnya mereka berpendapat wal kursi yukal mirqati ilal arsy. Kursi itu seperti tangga menuju arsy. Kursi seperti kal mirqah, seperti tempat tempat naik ke arsy. Kama qala dzalika ghair wahidin min ahli al-ilm. Allah alam sifatnya seperti apa kita enggak tahu. Yang jelas di sana, di atas langit sana, ada makhluk-makhluk yang jauh lebih besar dari langit dan bumi. Qala wa qad dhahaba ba'dhum ila anna al-kursiyya wal arsy, sebagian orang berpendapat bahwasanya kursi ya arsy sama. Wa hadha qaulun batil, ini adalah pendapat yang batil. Fahuma makhlukani mutaghayyirun, karena yang benar kursi dan arsy ini dua makhluk yang berbeda, bukan satu, enggak sama. Ada arsy sendiri, ada kursi sendiri. Dan kursi di bawahnya arsy. Qala ta'ala mubayyinan ba'd awsafil arsy, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian sifat-sifatnya arsy. Dzul arsyil majid, Allah itu memiliki arsy. Al-Majidu, ini sifat ke Allah. Bisa juga sebagian qiraah dibaca majidi, sifat ke arsy. Rafi'ud darajati dzul arsy, Allah itu mengangkat derajat. Allah memiliki arsy. Wa qala ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ar-rahman, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit untuk istawa. Bahasanya bersemayam. Yaitu ala wartafa, meninggi di atas arsy. Adapun bagaimana kondisi atau keadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy sana kita enggak tahu. Yang jelas Allah meninggi di atas arsy. Istawa ai ala wartafa, meninggi di atas arsy. Qala ta'ala tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam atau istawa di atas arsy. Fi ghairi ma ayatin minal Qur'an, fi ghairi ma, nah ini ma di sini zaidah. Fi ghairi ma di sini zaidah. Tadi pagi sudah saya terangkan tingkatan kata dalam bahasa Arab. Yang paling tinggi itu ada yang memiliki kedudukan i'rab dan juga teranggap dalam i'rab. Nomor 2, teranggap dalam i'rab tapi tidak memiliki kedudukan i'rab seperti huruf. Dianggap secara hukum nahwu punya pengaruh, bisa beramal. Tapi dia enggak punya kedudukan i'rab, enggak punya mahal jabatan dalam i'rab. Kemudian yang paling rendah, kata yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan juga tidak dianggap secara hukum nahwu, yaitu seperti kata-kata zaidah dalam Al-Qur'an. Kata-kata tambahan, karena ulama nahwu sudah enggak bahas ini. Tadi pagi sudah saya jelaskan di Umat sana tentang urutan kata dari sisi jabatan dan fungsinya. Masih ingat di mana? Itu. Seperti ini, fi ghairi ma ayatin, ma di sini zaidah. Tujuannya untuk takkid. Allah telah menjelaskan fi ghairi bukan hanya pada satu ayat. Gitu. Buktinya apa? Ghairi mudhaf, ayatin mudhaf ilaih, dan ma enggak dianggap. Hanya sebagai tambahan. Makanya dalam ilmu nahwu enggak dianggap ya. Cuma dari sisi ilmu bayan ada maknanya. Tapi dari sisi ilmu nahwu enggak ada kaidahnya. Keluar dari kaidah. Itu makanya dihukumi sebagai zaidah. Seperti ma yang jatuh setelah idha juga zaidah. Idha ma. Kalau dibalik ma idha, idhanya yang jadi tambahan. Itu. Idza ma kunta jalisan, maka ma di situ tambahan karena jatuh setelah idza. Kalau dibalik ma idza hakada, idzanya yang malah tambahan. Itu. Tambahan dari sisi hukum nahwu, gramatika Arab enggak ada kaidahnya, tapi dari sisi ilmu bayan ada. Fi ghairi ma ayatin, buktinya mai tambahan masih ghairi mudhaf ilaih dan ayatin mudhaf, ghairi mudhaf dan ayatin mudhaf ilaih, ma enggak dianggap. Minal Quran, bukan hanya satu tempat, satu ayat dalam Al-Quran, tapi banyak menceritakan tentang arsy, enggak cuma satu dua ayat gitu loh. Fi ghairi ma ayat, tidak hanya pada satu dua ayat. Di antaranya la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dialah sang pemilik, sang Tuhan, arsy yang maha, yang mulia. Arsy yang mulia di sini disifati dengan karam, arsy. Allah la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Di sini arsy disifati dengan azim, besar. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Para malaikat yang mereka itu membawa arsy, demikian juga malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya, semuanya bertasbih untuk memuji Rabb mereka, dan mereka juga beriman dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi banyak ayat tentang arsy ini. Qala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari kiamat nanti arsy akan dipundak, akan dibawa oleh 8 malaikat. Wa daral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau akan melihat para malaikat itu, mereka membentangkan hafin. Mereka saling, apa artinya hafin ini? Mati secara pasnya tadi enggak sempat saya lihat karena buku saya ketinggalan. Min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Qala fi du'ail karb al-marwi fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu la ilaha illallahu al-'azimul halim la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim la ilaha illa la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Banyak sekali dalil tentang arsy. Jadi arsy itu sabit, enggak boleh kita ingkari. Barang siapa yang mengingkari arsy, maka kafir. Karena mengingkari Al-Qur'an. Arsy enggak ada, kafir. Karena mendustakan Al-Qur'an. Apabila telah sampai kepadanya hujjah. Warawal Imam Ahmad fi haditsil Aw'al. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis Aw'al. Hadis Aw'al ini hadis tentang kambing gunung. Aw'al jamak dari wa'lun, kambing gunung. Ada cerita tentang kambing gunung. Tapi hadisnya dhaif. Aw'al jamak dari wa'l, kambing gunung. Anil Abbas bin Abdul Muttalib, dari Abbas bin Abdul Muttalib, bapaknya Abdullah bin Abbas, Abul Fadl ini. Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah yang Islam. Abbas dan Hamzah. Abul Fadl, Fadl itu saudaranya Abbas. Saudaranya Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Apakah kalian tahu berapa jaraknya langit dan bumi? Qala qulna Allah wa rasuluhu alam. Kita enggak tahu, Allah wa rasuluhu alam. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Antara jarak bumi dan langit 500 tahun. Tapi perlu diketahui ikhwan, seluruh hadis dari Rasulullah yang menyebutkan tentang jarak bumi atau jarak langit dengan langit 500 tahun seluruhnya dhaif. Mahum? Seluruh hadis dari Rasulullah yang menyebutkan tentang jarak langit dan bumi atau jarak langit dan langit selama 500 tahun seluruhnya dhaif. Itu kalau hadis yang marfu. Yang sahih cuma satu, mauquf dari Abdullah bin Mas'ud nanti. Adapun dari Nabi seluruhnya dhaif. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 di sana. Dari langit ke langit 500 tahun lagi. Perhatikan anak-anak. Perhatikan lek, jarake bumi nang langit mau pira lek? Jaraknya langit ke bumi berapa? Perjalanan 500 tahun. Sepiro adoh. Kemudian antara langit ke langit juga 500 tahun. Wa kithamu kulli samain masiratu 500 sanatin. Tebalnya setiap langit juga 500 tahun. Wa fawqa samai sab'a, dan di atas langit yang ketujuh bahrun, ada air, ada lautan. Di atas langit sana ada laut. Piye terusan? Kok gak cicir? Piye? Itu termasuk perkara-perkara gaib kita enggak tahu. Di atas langit ada langit sampai tujuh ada laut. Yang baina asfalihi wa alahu kama baina samai wa tebalnya dalamnya lautan tadi itu juga seperti langit dan bumi 500 tahun juga. Tsumma fawqa dzalika al-arsy. Kemudian setelah itu di atasnya ada arsy. Baina asfalihi wa alahu kama baina samai wal ard. Jarak antara atas dan bawahnya juga 500 tahun. Wallahu fawqa dzalik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua itu. Ini bayangkan, kita bisa bayangkan betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sapiro adoe Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu Maha dekat. Paham? Allah itu berada jauh dari hamba. Tinggi di atas sana, tapi Allah itu dekat. Allah mendengar. Di sini pun sampean bilang pun Allah Subhanahu wa taala seperti mendengar. Apa? Seperti berada di sini dekatnya. Maksudnya pendengaran Allah, bukan kok zatnya Allah ada di sini enggak? Tapi pendengarannya Allah, sampean bilang pelan saja Allah tahu. Berdoa pelan saja Allah dengar. Itu. Allah itu jauh, tapi Allah itu dekat. Piye iku? Allah itu jauh tapi Allah itu dekat. Piye lek? Allah itu jauh tapi Allah itu dekat. Piye jelasno ne? Zatnya Allah itu jauh tapi Allah itu mendengar hambanya. Ya, selalu bersama hambanya dengan pengawasan, dengan penglihatan, dengan pendengaran dan yang lain sebagainya. Laisa yakhfa 'alaihi min amali bani Adam syai'un. Allah segitu jauhnya tapi enggak ada yang pernah yang luput, enggak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala dari amalannya bani Adam. Kabeh ketok seluruhnya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi sanadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haditsil Atid, dari dalam hadis Atid, hadis suaranya makhluk-makhluk yang ada di langit sana, suaranya arsy. Anna sallallahu alaihi wasallam qala inna arsyahu ala samawati ka kadza wa qala bi ashabihi mithlal qubbah al hadis. Tapi seluruh hadis ini dhaif ya. Qultu asahum minhu ma ja'ani Ibnu Mas'ud, yang paling sahih dari seluruh athar ini adalah apa yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, annahu qala ma baina annahu qala, dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud bukan dari ucapannya Rasulullah. Ma baina samai dunya wallati taliha masiratu 500 amin, antara langit dan dunia, antara langit dunia, langit yang pertama maksudnya itu namanya langit dunia, dan langit yang kedua wallati taliha masiratu 500 amin, selama perjalanan 500 tahun. Wa ma baina kulli sama'in masiratu 500 amin. Wa ma baina sama'i wal asabiati wal kursi masirata 500 amin. Bisa dibaca masiratu sebagai khobar, bisa dibaca masirata sebagai dorof. Pengganti dorof. Wa ma baina kursi, dan antara kursi, wal ma dan langit dan air, masih rota khom simiati amin. Sejauh itu, jadi jarak-jaraknya setiap makhluk tadi 500 tahun lamanya. Wal arsyu alal ma, dan ars di atas langit semuanya. Wallahu azza wa jalla alal ars, dan Allah di atas ars sana paling tinggi. Ya'lamu ma antum alai, tahu semua apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala begitu tingginya di atas sana, setiap sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia untuk lebih dekat dengan hambanya. Bukan kok untuk mendengar, bukan. Allah sudah mendengar, tapi supaya lebih dekat lagi kepada hambanya, untuk mendengarkan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan aduan mereka, mendengarkan permohonan mereka, mengabulkan permohonan mereka. Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam akhir turun dengan turun yang hakiki. Adapun bagaimana turunnya kita enggak tahu. Yang jelas Allah turun dari atas ke bawah. Qala fi sahih Bukhari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian meminta Allah tentang surga, maka mintalah yang Firdaus, surga yang Firdaus. Karena surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga itu ada banyak tingkatan-tingkatan, kelas-kelas. Yang paling tinggi adalah namanya Firdaus. Wa ausatul jannah. Dan dia adalah yang paling berada di tengah. Dan yang paling, pokoknya paling bagus. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya langsung ada arsy. Yurwa wa fawqahu bin nasab ala darfiyah wa bir rafa ala ibtida. Ayo wasakfuhu, jadi wa fawquhu, faw diambil katanya. Bukan fauq yang dorf. Diambil katanya di mana sakaf wa fawquhu arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini dalam Sahih Bukhari. Taib, itu tadi sekilas tentang kursi. Kursi adalah tempat kakinya Allah. Adapun bagaimana modelnya, bagaimana kakinya Allah letak di situ, kita enggak tahu. Itu. Baik, semoga pelajaran pada hari sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Airnya kok enggak dimasukkan, Jar? Ayo cepat dimasukkan. Gimana dah?